Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fatihilah rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk di pertemuan ke 38. Ya, merujuk sebentar apa yang sudah kita pelajari kemarin. Wahyu Ramadsah. Hadir, Ustaz. Sebutkan yaitu dampak dari sahnya akad jizyah. Setelah adanya akad jizyah, dampaknya bagaimana? Ahlu zimahnya wajib membayarkan harta yang diwajibkan khusus sesuai dengan akad yang khusus pula. Ya, terus apa? Hukum-hukum terkait jizyah, Ustaz. Iya, kalau sudah akad jizyah yang sah, apa di antaranya mereka tidak boleh diganggu, kemudian apa lagi? Mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh di apa? Nah, yang pertama, kaum muslim tidak boleh mengganggu mereka. Jiwa, harta, dan sesuatu yang dianggap haram bagi mereka seperti khamar, khinzir, dengan catatan tidak ditampakkan di tempat umum. Yang tidak haram bagi mereka maksudnya. Nah, kemudian yang lainnya, memberikan ganti rugi terhadap harta maupun jiwa mereka yang kita rusak. Dikecualikan yang mereka anggap tidak haram tadi. Kemudian mereka dilarang mendirikan gereja atau yang semisalnya seperti tempat ibadah orang Majusi dan Yahudi. Kemudian yang lainnya memperlakukan hukum Islam yang mereka juga meyakininya. Baik. Ya, cukup. Saya mau nah, Taufik ini guna. Taufik Wiguna. Yusuf. Ya, sebutkan syarat-syarat hewan pemburu, ya, hewan yang digunakan untuk memburu. Syaratnya apa? Disebut dia sudah terlatih sehingga nanti sah buruannya. Maaf Ustaz, bisa diulang Ustaz, agak putus-putus. Ya. Syarat dari hewan pemburu, hewan buas pemburu seperti anjing yang digunakan untuk memburu agar dia sah buruannya, maka dia syaratkan sudah terlatih, yaitu memenuhi 4 syarat disebutkan. Jelas enggak? Suaranya jelas tidak? jelas suaranya. Sinyalnya juga Ustaz? Ganti yang jelas gak suaranya? Atau fake? Ya Ustaz, gimana Ustaz? Bisa diulang Ustaz, agak putus-putus. Ulang lagi. Hewan. Sebentar Ustaz. Hewan pemburu. Ya seperti anjing. Maka buruannya nanti sah jika dia terpenuhi yaitu 4 syarat. Sehingga dia tersebut, hewan tersebut menjadi hewan yang terlatih. Dan 4 syarat yang harus dipenuhi. Apa saja 4 syarat itu? Suaranya enggak jelas nih. Ganja suaranya sinyalnya mungkin jelek. Silahuddin. Silahuddin. Afwan Ustaz, kemarin enggak ikut. Belum murojaah rekaman. Afwan. Iya. Yo. Pasti ya, ah yoga. Yoga. Nah, Ustaz. Sama pertanyaannya, sudah nah, tadi Ustaz. Sudah nyimak pertanyaannya. Yang pertama, mengenai sasaran jika dilepas. Yang kedua, menuju sasaran ya, dia menuju sasaran jika dilepas. Jika terus dilepas. Dan bisa dikendalikan jika dia diminta. Jika diminta berhenti. Diminta berhenti, nah. Dan tidak memakan sesuatu dari hewan buruan. Dan sesuatu itu apa? Sesuatu itu apa? Misal daging dari hewan buruan tersebut, Ustaz. Kalau darah? Kalau tidak darah, mengapa. Kalau darah tidak mengapa. Karena enggak dituju oleh, tidak dimaksudkan oleh manusia. Tidak terus memakan daging sesuatu dari hewan buruan sebelum dan sesudah. Ya, dan mengulang hal itu. Dan hal itu hal tadi dilakukan secara berulang-ulang. Ya, sampai dia disebut terlatih oleh orang yang paham apa tentang masalah ini, tentang masalah hewan terlatih. Right. Kemudian Irsyad Husnul. Tes. Tam. Tes. Ya. Hukum perkorban itu dia bisa sunah kifayah untuk yaitu setiap rumah atau beberapa orang. Maksudnya bagaimana sunah kifayahnya? Bisa dijelaskan enggak? Yang wajib nafkah baginya. Ya, bagaimana? Misalnya sudah ada yang mengerjakan, misalnya kepala keluarga. Terus masuk sunah kifayah itu bagaimana? Berarti di bawahnya yang wajib baginya nafkah itu sudah tidak perlu melaksanakan lagi. Yang wajib dinafkahi, orang-orang yang wajib dinafkahi tidak wajib lagi. Tidak wajib, hukumnya sunah kok enggak wajib. apa namanya, tuntutannya gugur. Tidak dituntut untuk melakukan lagi. Karena sudah cukup dilakukan oleh salah satu yang tadi. Tapi untuk pahalanya? Yang tidak mengerjakan tidak dapat pahala. Ya, berarti yang pahalanya yang berkorban tadi satu orang. Cukup. M. Daud Az-Zainuri. Ada Ustaz. Tapi ya, maaf Ustaz, sampai Az-Zabuhu aja kemarin ikutnya. Gimana? Sampai Az-Zabuhu ikutnya kan ya, dasnya. Oh. Karena sudah maghrib di sini. Baik. Sampai Az-Zabuhu. Ya, sebutkan waktu yaitu kurban. Kapan kurban itu dilaksanakan? Waktu korban. Belum ya? Belum Ustaz. Sampai yang itu, yang sampai definisinya saja kemarin. Terus ganti yang lain dulu. Arif Nuryanto. Suaranya putus-putus. Coba. Halo. Tadi ya, pertanyaannya ya, sama. Pertanyaannya sama. Waktu penyembelihan kurban Ustaz. Dimulai dari kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk sholat tanggal berapa dulu? Tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar. Kemudian waktunya setelah berlalunya kira-kira bisa untuk sholat 2 rakaat plus 2 khutbah yang ringan semenjak terbitnya matahari. Sampai berakhirnya hari tasyrik. Tanggal berapa itu? Tanggal 13. Baik, cukup. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-allama Ahmad bin Umar Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Al-aqiqatu aqiqah. Al-aqiqatu lughatan asy'ru alladzi 'ala ra'si al-walad hina wiladatihi. Aqiqah secara bahasa adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika dia dilahirkan. Jadi aqiqah itu secara bahasa itu rambut bayi. Wa syar'an ma yuzbahu 'inda halqi sya'rihi, yaitu yang disembelih ketika mencukur rambutnya, rambut bayi tersebut. Maka disunahkan untuk mencukur habis rambut bayi, meskipun dia bayinya perempuan, dilaksanakan di hari ketujuh dari kelahiran. Setelah disembelih, yaitu aqiqah. Sehingga di sini tadi, definisi tadi, kalau secara bahasa itu rambut, secara syar'i yang disembelih. Kemudian disunahkan untuk bersedekah seberat rambut tersebut, rambut yang tadi dipotong kemudian ditimbang, bersedekah seberat rambut tersebut, yaitu bersedekah emas, atau jika dia tidak ingin emas ya pakai perak. Ya. Dan mencukur habis rambut itu tidak disunahkan kecuali dalam kondisi ini, yaitu aqiqah tadi, kelahiran. juga dalam kondisi ketika seorang kafir masuk Islam, meskipun kafir tersebut adalah perempuan. Juga yang ketiga dalam kondisi itu nusuk, itu bersyukur ketika haji atau umroh. Yang untuk laki-laki yang afdal adalah bersyukur habis, yang perempuan hanya mengurangi saja. Adapun di tempat-tempat lain, kondisi lain, itu hukumnya hanya mubah saja, yaitu menggundul rambutnya, kepalanya. Kecuali bagi seorang perempuan maka punya makruh. Ya makruh, kecuali nanti dalam kondisi darurat. Allah alam suwab. Hukmul aqiqati, hukum aqiqah, hukmul aqiqati an-nadbu liman talzamuhu nafaqatul mauludi. In aisara qabla mudiyi muddati an-nifasi. Hukum aqiqah adalah sunnah, ya, tidak wajib. Tentunya ini aqiqah yang tidak dinazarkan. Punya sunnah dan ditekankan kesunahnya bagi orang yang liman talzamuhu nafaqatu al-maulud. Bagi orang yang menanggung nafkah bayi tersebut. Di catatan kata musnif dengan memperkirakan atau mengandaikan bahasanya dia fakir. Meskipun secara fi'lan itu tidak fakir. Maka sang wali ya yang menanggung nafkah tadi melakukan aqiqah dari harta wali tersebut. Jika dia melakukan aqiqah dari harta walad si bayi, maka domina dia menanggung. Nah, kemudian aqiqah ini ditujukan sunahnya untuk dilakukan, yaitu pada tadi menanggung nafkah, tidak ditujukan pada ibunya kecuali si bapak yang menanggung nafkah tadi. Kecuali jika si bapak yang menanggung nafkah tadi dalam keadaan kesulitan, maka bisa diarahkan perintah ini kepada ibunya. Ya, hukumnya adalah an-nadbu liman talzamuhu nafaqatul mauludi in aisara, jika dia ya berarti si bapak tadi atau yang berkewajiban beri nafkah, jika dia punya kelonggaran harta ekonomi qabla sebelum mudhi mudati nifas. Sebelum berlalunya rentang waktu nifas. Kata musannif, jika yang menanggung nafkah tersebut tidak punya kelonggaran harta, kecuali setelah berlalunya, yaitu aksar nifas, nifas yang paling lama, maka tidak diperintahkan untuk melakukan aqiqah. Ya, tidak diperintahkan untuk melakukan aqiqah. Maka di sini diberi qaid bahasanya perintah ini, sunnah ini adalah sebelum berlalunya maksimal nifas. Maksud harta bayi adalah bayi tersebut punya harta. Ya, bayi tersebut punya harta. Bayi kan bisa punya harta. Nah itu, ini makanya bukan harta bayi. Ya, makanya bayi ditanggung nafkah tadi, dikira-kirakan dia itu diandaikan dia fakir. Meskipun secara fi'il, tanya-tanya dia punya harta. Tapi hartanya tadi, harta aqiqah itu diambilkan dari walinya, yaitu orang yang menanggung nafkah si bayi tersebut. Minta dimenjawab pertanyaan sekalian. Ya, kata Musanif, jika orang yang menunggu nafkah ini, ya, dia ditaklik, tidak, yaitu ada kelonggaran biaya, ketika setelah berlalu maksimal nifas, maka tidak diperintahkan untuk melakukan akikoh. Kemudian Syekh Salim Al-Bukayir mengatakan falau fa'alaha anhu ba'da dzalika lam taqa aqiqatan bal syatalahm. Kalau dia melakukan hal itu, maka ini tidak terhitung aqiqah, tapi hanya ya sembelian biasa. Ya, yang dimaksud isar, kemudian adalah dia yang maksud dia longgar, yaitu punya harta sisa yang sebagaimana apa teranggap dalam bab zakat fitrah. Ya, ditaklik. Maka barang siapa, ya misalnya si bapak atau wali yang menanggung nafkahnya tersebut punya kelonggaran dalam rentang waktu nifas dan dia tidak melakukan akikoh, ya, maka dituntut atau tetap disyariatkan untuk melakukan akikoh sampai si bayi mencapai usia balig. Ya. Jadi kalau dalam masa rentang waktu nifas ini ada kelonggaran biaya tapi enggak diakikoi, enggak melakukan akikoh, maka nanti setelah itu tetap dianjurkan. Sampai kapan? Sampai bayi balig. Nah, karena kalau sampai balig ternyata belum juga melakukan akikoh si bapak tadi, ya, maka disunahkan bagi si anak untuk mengakikahi dirinya sendiri. Ini pendapat seperti itu, meskipun di Tuhfatul Muhtaj Ibnu yaitu ada pendapat di Tuhfatul Muhtaj menunjukkan bahwasanya si anak juga dianjurkan untuk mengakikahi jika dia telah dewasa, jika orang tuanya tidak berkemampuan ketika di rentang waktu nifas. Itu juga bisa diambil berarti. Kalau di sini menurut Dimatan dan penjelasan Musonif, dalam rentang waktu nifas ini kalau dia bapaknya tidak mengeluarkan, tidak melakukan akikah padahal dia mampu, maka setelah itu nanti tetap dituntut untuk melakukan akikah sampai bayinya balig. Sampai anak tersebut balik. Kalau sudah balik, orang tuanya tidak melakukan akikoh, maka si anak dianjurkan untuk melakukan akikoh untuk dirinya sendiri. Tapi kalau di dalam masa rentang waktu nifas ini dia adalah memang tidak punya kelonggaran, ya, maka tidak diperintahkan untuk akikoh setelahnya. Jadi sudah mencukupi sampai situ. Karena di matan disebutkan in aisara qabla mudi mudati nifas. Ya. Sehingga kalau dalam rentang waktu nifas ini ekonomi susah, enggak bisa akikoh, setelah selesai rentang waktu nifas dia punya kelonggaran, tidak dituntut untuk melakukan Ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Musonif. Allahu a'lam. Waktu al-aqiqati yadkhulu waktu al-aqiqati bin fisali jami'il wadi wala akhir lahu. Waktu disyariatkannya aqiqah yaitu dimulai dari sejak bayi tersebut berpisah dengannya, semua fisik bayi berpisah dengan ibunya. Wala akhiru lahu, tidak ada batas akhir. Ya, ini sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya tadi rinciannya ya. Karena tadi dilihat-lihat dalam rentang waktu difas tadi, dia kesulitan biaya atau tidak. Tadi sudah kita jelaskan. Wayaumasabi afdol. Kalau dari ketujuh itu lebih utama daripada yang lainnya. Meskipun bayi tersebut mati sebelum hari ketujuh. Dan disunahkan untuk menyembelihnya ketika tuluk syams. Ketika terbit matahari dan hitungan hari ketujuh itu kalau untuk akikoh hari kelahiran dihitung satu, hari kelahiran itu masuk hitungan satu. Kalau khitan dari ketujuh hari kelahiran tidak masuk hitungan, tidak dalam hitungan tujuh. Bedanya Afrika sama Khitan. Matuwa fiyaku fi al-aqiqatu al-udhiyata. Hal-hal yang sama. Suatu persamaan antara aqiqah dan udhiyah kurban. Tuwa fiyaku yaku al-aqiqatu al-udhiyata fi jami'i ahkamiha. Kecuali nanti ada pengecualian. Aqiqah punya persamaan hukum dengan kurban di semua hukum-hukumnya. Ya. Min di antaranya jinsiha, jenisnya ya, yaitu yang disembelih itu na'am, yaitu ibil, bakor, gonam, unta, sapi, kambing, domba, wasin niha, umurnya, yaitu sebagaimana juga dalam korban. Kalau tapi 5 tahun, genap 5 tahun. Bakor, sapi dan kambing, sampai 2 tahun, sudah genap 2 tahun, masuk ketiga. Kemudian domba, itu sudah tanggal giginya, dengan catatan sudah lewat 6 bulan, atau domba tersebut sudah mencapai usia 1 tahun genap, masuk ke tahun kedua meskipun belum tanggal giginya. Ini sama, aqiqah juga kriteria hewan seperti itu, korban juga sama. Kemudian wasalamatiha, salamatiha, terbebasnya dari aib. Terbebasnya dari cacat yang mengurangi sesuatu yang dimakan. Kemudian waniyatuha, waniyatiha, niatnya, yaitu ketika menyembelih. Yaitu ketika menyembelih, yaitu ketika dia sunnah, tidak nazar. Kalau nazar dengan ta'i, atau mu'ayyanah, kalau fizimah. Kemudian yang ke berikutnya wal akli, maksudnya disunahkan itu makan sebagian dari daging tersebut jika bukan dinazarkan ya. Kalau dinazarkan harus disedekahkan semuanya. Kemudian yang nomor 6 watasotulki wa wiridalika. Ya. Adanya kewajiban menyedekahkan ya minimal sudah teranggap menyedekahkan daging. Ya tentunya ini kalau yang hukumnya sunnah, kalau yang wajib, yang nazar ya semuanya. Dan hukum-hukum yang lain yaitu ghairi dzalika yang lainnya misalnya tidak boleh dijual ya. Illa kecuali, ini pengecualian. Tadi persamaannya banyak. Persamaan antara akikoh dan kurban. Tetapi ada perbedaannya. Illa anau la yustarotu an yakunalahmu mutasodaku bihi ha ni'an. Tidak disyaratkan, yaitu daging yang akan disedekahkan itu dalam keadaan mentah. Bahkan disunahkan untuk dimasak untuk akikah ya. Masak dengan yang manis. Kemudian nanti diberikan pada fuqara. Masak dengan manis dalam rangka optimisme manisnya akhlak si bayi. Allah alam bisawab. Tidak disyaratkan dalam keadaan naik mentah. Nah, kalau kurban itu disyaratkan mentah ya. Tapi kalau untuk akikah tidak disyaratkan disedekahkan dalam keadaan mentah. Bahkan disunahkan dimasak terlebih dahulu. Namun disunahkan memberikan pada qabilah itu yang membantu perlinan yaitu kakinya dalam keadaan yaitu mentah. Kemudian disunahkan untuk tidak memotong tulang akikoh. Jadi nanti motongnya itu di persendiannya. Jadi dia dipotong tulangnya itu di masing-masing persendiannya. Di persendian-persendian antara satu tulang dengan tulang lain dan dipotong di situ, bukan pas di tengah-tengahnya, bukan di apa dipotong di tengah dihancurkan. Nanti kalau dipotong bukan di persendian maka ini hukumnya khilaful aula. Allahu alam bisawab. Al-at'imatu hukum makanan ma yahilu minal hayawani wa ma yahrumu. At'imah jama' dari to'am, dimakna mat'umun yang dimakan. Ya ini perkara penting karena Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu ayyulah min nabata min haramin fanaru aula bihi. daging itu dari suatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ma yahilu minal hayawani wa ma yahrum. Hewan yang halal untuk dimakan dan yang haram. Yahilu minal hayawani kullu tahirin illal adamiya. Ya, ini yang halal itu disebutkan terlebih dahulu, kemudian nanti beliau menyebutkan pengecualian. Yahilu halal, hewan-hewan yang suci itu halal. Semua hewan yang suci, hukumnya apa? Halal, kan seperti itu. Illa kecuali ada 6 hal yang dikecualikan. Yang pertama, kecuali al-adamiyah, manusia. Meskipun itu kafir harbi. Karena manusia adalah muhtaram, yaitu mu'azzam, dimuliakan. Jasadnya enggak boleh dimakan. Yang kedua, yaitu al-himar wal-bagla. Al-himara wal-bagla. Keledai dan turunan keledai dan kuda. Yang ketiga, wa mastukh bisa, yaitu yang dianggap kotor, jijik oleh orang Arab. Yaitu orang Arab yang bukan yang pedalaman atau hidup di pelosok, di padang pasir yang itu biasanya mayoritas makannya dianggap tidak jijik biasa. Tapi ini untuk orang Arab yang apa, kehidupan normal ya. Ya, sejahtera, kehidupan normal, berkecukupan, nah, seperti itu. Ya, itu nanti menurut mereka bagaimana. Yang dianggap kotor, jijik oleh orang Arab, yaitu yang makanan tersebut tidak ada nasnya, halal atau tidak. Ya, kalau sudah ada nasnya ya enggak teranggap kaidah ini. Ini kaidahnya kalau enggak ada nasnya yang mengatakan halal kemudian dianggap kotor oleh orang Arab, maka ini enggak boleh dimakan. Ya, contohnya kadutin wa zubabin, seperti dut, ulat, cacing, wa zubab, lalat, kumbang, kemudian dan hewan-hewan yang lainnya. Itu hasyarat, serangga-serangga. Ya, kecuali nanti yang dikecualikan seperti belalang misalnya. Kenapa yang jadi anggap adalah orang Arab? Karena kenapa tidak yang lain? Karena yang menjadi mukhatab pertama kali adalah orang Arab. Dan Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW, agama adalah Arabi. Karena nanti sebagian orang Arab menganggap ini adalah khabis, yang lainnya menganggap tidak, maka dilihat mana yang lebih banyak. Jika nanti sama, maka diikuti yang pendapatnya, anggapannya orang Quraisy. Dan seterusnya beberapa perincian, detail perinciannya. Yang berikutnya adalah wazina. Yang punya apa, taring. nya gigi taring. Walin nabi minasibai kan namir. Yang punya taring itu hewan-hewan buas yang bertaring yang seperti macan tutul dan semisalnya. Singa. Di mana hewan taring tersebut digunakan untuk menerkam atau memangsa hewan buruannya atau mangsanya. Imunisalis seperti namir adalah asad, pahet, dan fil, gajah, irdun, tra, kalb, anjing, zip, serigala, maka itu masuk, dia punya taring yang kuat untuk memangsa, maka nggak boleh dimakan. Masuk pengecualian, haram. Kecuali dia punya taring, tapi taringnya lemah. Yaitu saklab, rubah, atau dobe. Dobe itu anjing hutan atau apa? Hina. Ya, hina itu malah nggak masuk. Ya, hina bisa dicek atau diketik di Google dot bain dobe itu dia punya taring tapi di sini maksudnya apa dia itu memangsa dengan cara mengeroyok keroyokan ya, jadikan sandaran itu. Adapun rubah itu dia lemah. Jadi taringnya lemah. Ini enggak masuk. Artinya halal ya. Karena tadi yang ini kan haram yang punya taring. Taring yang kuat. Untuk mangsa. Kemudian wazil mikhlabi yang punya apa? Cakar. Kuku cakar. Minatoiri kasokri. Yaitu burung yang golongan burung, jenis burung yang punya cakar seperti ya alap-alap, rajawali. Dan pokoknya hewan apa burung-burung pemangsa gitu ya. Kemudian yang kelima manuhya an qatlihi kal khutafi. Taf di sini maksudnya disebutkan di sini hud-hud suatu hewan yang dilarang untuk dibunuh manuhya an qatlihi kalau di munisalis itu di sini hud-hud ya. Burung hud-hud. Coba bisa dicek di Google. Jadi bisa kelihatan. Gambarnya. Lihat gambar-gambarnya seperti burung-burung walet. seperti khutab yang enggak boleh dibunuh, wadifda ya kata dilarang dibunuh. Mama umira biqatihi, dan juga hewan yang yaitu diperintah untuk dibunuh ya, misalnya adalah ular ya, maka ini haram. Ini kan golongan yang haram tadi ya, kita bahas golongan yang haram. Apalagi tikus diperintah untuk dibunuh. Yang lain misalnya ya burung raja wali, di catatan kaki demikian. Wal farah wa yahilu tutu tu'ami alladzi lam yanfarid. Berarti titik di situ kan. Sampai situ itu titik dari pengecualian. Kemudian yang dihalalkan lagi tambahan berarti ya. Tadi secara umum kan tadi yang suci. Yaitu hewan-hewan darat seperti yang halal ya. Hewan-hewan darat di munisilis. Hewan-hewan darat seperti kuda dan hewan yang ternak. Ibil, bakor, gunam, dan lainnya. Kemudian bakor wahsi, yaitu sapi liar. Nanti bisa di anu ya, dicek di Google ada gambar antelope apa-apa itu namanya. Kemudian keledai liar yaitu zebra, kijang, bebek, hina, dob, biawak gurun, arnab, kelinci, saklap, sinjap. Tupai, nanti dicek ya, gambar-gambarnya itu ada di burung-burung merpati, ayam, burung-burung air, dan yang lainnya banyak. Kemudian tutu'am alali lam yan farid, ya ulat atau namanya apa itu? Ya ulat yang ada di makanan, ada di buah-buahan, ada di apa? Biasa di buah-buahan ya. Maka ini halal dimakan bersamaan dengan buah tersebut. Jadi kan tidak bersendirian, lam yan farid. Ya menyatu. Atau yang ada di keju. Tapi kalau munfarid dia bersendirian maka halal. Misalnya ini buahnya ada ulatnya tadi, ulat keluar kemudian dimakan karena ini masuk khabis ya, menjijikkan. Kalau bersamaan dengan buahnya maka halal. Maka ini yahilu tutu to'am alazi lam yanfarid. Jadi lam yanfarid tidak berpisah dari makanan tersebut. Wasamaku wal jarudu fil hayati awil mamati. Kemudian yang halal pula adalah ikan. Ikan ikan ini yang dia hidup di air saja ya, baik itu bentuknya bentuk seperti bentuk ikan yang ma'ruf kita ketahui ataupun bentuk lain, misalnya apa istilahnya, apa anjing laut ya, anjing laut, babi laut, anjing laut, babi laut, dan yang lainnya. Ini yang kalau hidup di perairan tidak perlu disembelih, akan tapi disunahkan kalau dia besar. Kalau dia apa? Besar. ini ikan dan yang semisal dengan ikan, yaitu yang apa, hanya hidup di air saja. Adapun kalau bisa hidup di darat dan air, ya, katak bisa hidup di apa? Darat dan air, bisa hidup di darat dan air. Seperti katak. Kemudian apa lagi? Kura-kura, penyu bisa ya, bisa di air, di darat. Kemudian timsah, tadi ada yang tanya, yaitu timsah apa? Buaya. Buaya. Kemudian sebagian dari saroton, kepiting. Maka faharamun, maka haram. Karena dia hidup di bar dan juga di bahar. Di bar dan di bahar. Bisa hidup sama di situ dan di situ. Ya. Ya, ini samak wal jarot, yaitu belalang, baik itu fil hayat maupun fil mamat. Itu bangkainya pun halal. Ma yahilu wa ma yahrumu min ghairil hayawan. Halal yang haram dan halal selain hewan. Wa yahilu min ghairil hayawani ma laisa bidharin. Hukumnya halal, yaitu selain hewan, hukumnya halal jika tidak membahayakan. Yaitu membahayakan doror yang jelas, yang tidak bisa diterima secara adat kebiasaan. Bukan mutlak doror, ya. Tapi doror yang jelas. Kemudian wala mustakdarin wala najisin. Yaitu halal kalau dia tidak kotor. Kalau dia kotor, maka itu mustakdar. Kotor maka itu haram meskipun suci. Ya, seperti mani, kemudian apa? Busok, mukhot. Air ludah suci tapi kotor. Kemudian apa? Mukhot, yaitu ingus, itu suci tapi kotor. Fayahrumu, kalau dia kotor maka fayahrum meskipun tohir. Maksudnya adalah haram itu kalau dia keluar dari tempatnya. Ya, misalnya ludah sudah keluar dari tempatnya dimakan, dan jadi haram. Jadi kalau masih dalam tempatnya, ludah dalam mulut, ditelan, ya tidak mengapa. Ini maksudnya kalau dia sudah keluar dari tempatnya. Dan dikecualikan kalau dia tidak memaksudkan untuk, yaitu, dan dia tidak memaksudkan untuk tabaruk atau talazud. Kalau dia memaksudkan untuk talazud, misalnya talazud dan istimta, bersenang-senang menikmati, maka itu halal. misalnya menelan ludahnya istrinya. Atau tabaruk, misalnya tabaruknya sahabat pada yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan najis, maka halal kalau bukan najis dan bukan mutanajis. Dan hukumnya makruh memakan daging jalalah, yaitu hewan yang memakan kotoran-kotoran, najis-najis, baik itu jalalahnya adalah berupa unta, bakor, gunam, ataupun ayam. Makruh memakan dagingnya. Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Waya rumuma kana min ahadiha. Aram jika salah itu dari keduanya. Yaitu tadi dor atau mustaqdar kotor, membahayakan atau kotor atau najis. Salah satu itu. Kazujajin wa turab. Kaca dan tanah. Tanah liat. Ini doror. Kemudian mukhot, ya, ingus, mani. Ini contoh untuk yang mustaqdar kotor. Kemudian darah yang bukan kabit dan bukan tihal. Bukan apa itu? Hati dan limpa. Darah yang memancar. Dam masfuh. Al-musabaqatu, perlombaan. Al-musabaqatu ini adalah bab yang ditemukan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang belum ada sebelumnya yang mendahului menyendirikan bab ini. Maksudnya sebelumnya Imam Syafi'i itu bab musabaqah ini menyebar gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i menyendirikan bab ini. Wal musabaqatu ma'khudhatun minas sabaqi wa huwa ataqaddumu maju. Sabqi disukun ba. Disukun ba sabaqi. Sabakun. Adapun kalau di fathah, baknya sabak. Kalau sabak, maka ini iwatnya ya, harta yang dipakai untuk imbalan perlombaan. Hukmul musabaqati, hukum musabaqah. Anadbu, hukumnya anadbu, sunnah. Lirijal, al-muslimin. Untuk laki-laki, kaum muslimin. Meskipun dengan iwat, biqasdil jihad. Dengan maksud untuk apa? Jihad. Ini hukumnya sunnah. Tidak ada bedanya baik itu dengan iwat, ada hadiahnya kalau istilah kita, ataupun tidak. Kemudian memanah lebih ditekankan daripada perlombaan yang lain. Karena perlombaan itu kan dia ada apa pacuan kuda seperti itu, dada memanah. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah fardu kifayah sebagaimana dikatakan oleh Azhar Kasyi. Tapi ini bagi laki-laki ya. Maka keluar dari kata rijal, anisa, atau dan unsa. Maka haram kalau itu perombaknya antara laki-laki dan perempuan atau antara perempuan dan perempuan. Jika dalam dua keadaan tadi ada iwatnya. Jadi kalau antar perempuan tanpa iwat maka boleh. Kemudian ibahah hukumnya mubah saja biwairi qasdihi. Iwat itu dalam musabaqah ya kayak tempat kita hadiah itu. Istilah kita kan hadiah. Hadiahnya apa? Lomba ini. Jadi dalam bab fikih itu namanya iwat. Kalau hadiah kan ada khusus sendiri babnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan namanya hadiah, hadiah lomba. Biasanya seperti itu. Ibahah biwari qasdihi. Tidak bermaksud untuk jihad. Atau tidak ada maksud apapun. Yang penting dimaksudkan untuk hal yang mubah. Makanya hukumnya mubah. Bisa wujub inta'ayana toriqon liqita lil kufar. Jika itu menjadi satu-satunya jalan untuk memerangi kaum kufar. Maka menjadi wajib. Walakarohatu izakanat sababan liqita liqori bin kafirin lam yasuballaha wa rasulahu. Hukumnya makruh jika ini menjadi sebab untuk memerangi nanti akan memerangi orang kafir yang kerabat tapi kafir dan dia tidak mencela dan mencaci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau misalnya ditujukan untuk suatu yang tujuan yang makruh hukumnya menjadi makruh. Al-hurma haram in kusita biya muharamun ka qat itariqi. Jika dimaksudkan nanti untuk apa? Yaitu jadi penyamun, begal. Wahya yaitu al-musabaqah tadi. Dari sisi jaiz sama lazim, maka lazimatun bihaqi multazimil iwat. Yaitu lazimatun mengikat dari sisi atau dari bagi pihak yang komitmen untuk memberikan iwat. Meskipun yang komitmen ini yang berikan bukan yang berlomba. Jadi musabaqah lazimah kalau bagi orang yang berlomba itu lazimah jika iwatnya dari mereka. Jadi, kalau iwatnya dari nanti ada perinciannya ya. Bisa yang menyediakan hadiah itu cuma satu orang. Dia namanya multazim ya. Multazim al-iwat. Nah, maka kalau misalnya Zaid sama Amr lomba, Zaid nanti yang menyediakan iwatnya, maka lazim bagi dia. Jaiz bagi si Amr. Seperti itu. Kemudian kalau iwatnya dari selain mereka berdua, di pihak lain, maka ini musabaqah jaiz bagi mereka berdua yang berlomba dan lazim bagi orang yang mutaz iwat tadi ya, kemudian bukan orang yang berlomba. Ya, kita ulangi. Musabaqah itu menjadi lazim bagi yang berlomba jika iwat dari mereka. Dan nanti ada perinciannya. Ini masalah lazim sama jaiz. Kalau iwatnya dari salah satu dari mereka, maka yang lazim bagi yang komitmen dengan iwat. Kalau enggak komitmen, artinya dia tidak mengeluarkan iwat, maka jaiz baginya. Kemudian kalau iwatnya dari pihak luar, maka jaiz bagi yang berlomba dan lazim bagi yang komitmen untuk memberikan iwat. Al-musabaku alaihi. Yaitu jenis perlombaannya. Al-musabaku takunu ala dawabi watusama birihan. Wala tajuzu ila ala khomsati anwa'in. Musabakah itu ada kalanya yaitu dengan hewan tunggangan tidak memakan rihan dan tidak boleh kecuali hanya 5 jenis saja. Yang pertama adalah khoyil, kuda, kemudian alibil unta, wal bigol bigol, wal hamir keledai, wal filah gajah. Watakunu terkadang ala siham wanawiha, yaitu memanah dan yang semisal dengan memanah. Misalnya menembak. Watusama bin nidol, namanya nidol. Namanya nanti munaudolah. Maka asabaku perlombaan itu mencakup arihan wa nidol. Jadi perlombaan itu mencakup, sini bahasanya adalah pacuan apa namanya hewan tunggangan, kemudian yang kedua memanah. Hewan tunggangannya tadi ada 5, kemudian memanah bisa juga yang semisal dengan memanah. Syurutu al-musabaqati, syarat musabaqah. Syurutu al-musabaqati salah satu asyara. Banyak ya syaratnya. Ini musabaqah yang mencakup yaitu mencakup pacuan tunggangan dan juga memanah. Kata Syekh Abu Hamzah di Munisalis, di catatan beliau mengatakan syarat-syarat ini jika musabakonya ada iwat. Jika musabakonya bi iwat. Wa'ila jika tidak dengan iwat, falau istarotu syai'un min dzalika, tidak disyaratkan. Maka syarat nanti ada yang syarat untuk pesertanya, ada yang syarat untuk jenis perlombaan, ada yang berkaitan dengan tata caranya, ada yang berkaitan dengan iwatnya, itu imbalan atau hadiahnya. Yang pertama antakuna al-masafatu waktu maklumatan. Jaraknya diketahui. Bisa dengan dilihat atau diukur panjangnya, maka harus diketahui yaitu startnya mana, finishnya mana. Kecuali nanti sudah ada uruf, ya, biasanya dari sini sampai sini, maka tidak disyaratkan. Juga nanti disyaratkan sama, yaitu mulainya sama, finishnya juga sama. Maka kalau seandainya disyaratkan, nanti yang si Z mulainya dari sini, Amarnya dari situ, atau dibalik, itu enggak sama, finish sama, start sama finishnya, maka tidak boleh. Misalnya kemudian kalau ada contoh misalnya dia lomba mana yang paling jauh panahnya, ini sah. Enggak diberi batasan tapi yang paling jauh. Syarat kedua yaitu sifatul musabaqati ma'lumatan. Yaitu tata cara lombanya telah diketahui. Siapa nanti yang mulai, kemudian urutannya setelahnya siapa. Ini namanya tata cara. Mencakup siapa yang duluan di antara keduanya untuk memanah. Kemudian jumlahnya berapa kali panahnya. Kemudian nanti yang menang itu kalau yang terkena berapa kali. Ya, itu. Kemudian jenis dari sasarannya. Sasarannya itu dari apa? Dari kulit atau dari kayu atau yang lainnya. Kemudian ukurannya, sasarannya seperti apa. Kemudian juga tingginya dari tanah, seberapa tingginya. Wa an yakuna al-maqutu alaihi audata kitalin. Yaitu maqut alaihi dalam musabaqah, objeknya. Itu adalah suatu yang merupakan untuk persiapan atau alat perang. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, berpacu, bahan tunggangan, kemudian memanah. Wa ta'yinu al-markubaini ainan fil mu'ayyan fil aqdi. Sudah ditentukan hewan tunggangannya yang mu'ayyan yaitu di ketika akad. Misalnya kita berlomba nih dengan dua kuda ini. Ya. Maka ditakyin seperti itu. Ketika akad. Kemudian wasifatan fil mausufi fi dhimah. Kalau fi dhimah berarti barangnya tidak di situ, ya, maka harus dideskripsikan. Misalnya dia ketika akad mengatakan kita berlomba dengan apa? Menunggang kuda yang seperti ini dan seperti ini. Kemudian yang berikutnya imkanu sabqi kulain minhuma lil akhar. Ada kemungkinan untuk saling mendahului. Jadi ada kemungkinan bisa menang salah baik itu si A atau si B. Maka seandainya yang satu tidak terampil, yang satu sangat mahir, nah ini tidak boleh seperti itu perlombaannya. Harus ada bisa semuanya punya kesempatan menang. Tidak boleh misalnya lombanya baru dia baru pemula latihan berkuda, lomba sama dengan yang mahir, ini nggak boleh. Karena tidak ada kesempatan dia menang, ya. Nggak imbang. Wa imkan nuqat'i kulin minhuma al-masafata bilan kita'in wala ta'ab. Yaitu memungkinkan untuk menempuh jarak tersebut. Ya, ada kemungkinan bisa menempuh bilan kita tanpa inkita itu ya, yaitu susah dan tanpa kelelahan, artinya capek yang berat. Maka seandainya salah satu dari keduanya tidak memungkinkan untuk menempuh jarak tersebut, sama sekali dia enggak mampu atau bisa memungkinkan untuk ditempuh akan tapi jarang terjadi, maka ini enggak boleh. Intinya keduanya bisa menempuh jarak tersebut ya dengan ada kemungkinan untuk bisa menempuhnya seperti itu. Wa ta'yinu ar-raqibaini ainan faqat. Sekarang ini menentukan raqib penunggang atau misalnya kalau mana yang mana ainan faqat. Jadi hanya untuk yang ain. Kalau tadi kan ketika markub itu kan bisa ain, bisa muayyan, bisa mausuf di dhimmah. Kalau mausuf di dhimmah itu kan belum ditentukan kudanya yang mana, mausuf di dhimmah. Jadi sudah kita contohkan. Kalau ain sudah ada barangnya, apa kudanya itu misalnya ada ditunjuk. Nah kalau yang nunggang ini ain saja. Tidak bisa dengan mausuf. Kalau mausuf berarti apa? Penunggangnya enggak di situ. Jadi nanti siapa penunggangnya yang kriterianya gini-gini enggak bisa. Harus ditakyin. Jadi harus tentukan yang mau lomba manusianya itu siapa. Wa an yarkaba al-markuba ini. Kemudian si penunggang ini harus menunggangi. Enggak boleh misalnya nanti dilepas. Satuan kuda, kemudian maksudnya kudanya dilepas sendiri, tidak ditunggangi, ini enggak boleh. Tidak sah. Jadi harus ditunggangi, menunggang kuda, bukan kudanya atau binatang yang lain dilepas suruh balapan sendiri, itu enggak boleh. Tidak sah. Wal ilmu bil mal al masyruti jinsan wa qadron wa sifatan. Dia mengetahui yaitu harta yang disyaratkan baik itu jenisnya, qadr ukuran dan sifat kriteria sebagaimana yaitu saman di akad-akad muawadhah. Sehingga tidak sah akadnya misalnya dengan yang bukan harta seperti khamar, anjing atau majhul. Ya, misalnya dia mereka berlomba, pokoknya nanti ada harta, tidak tahu. Wajitinabu syarti mufsidin, menghindari syarat-syarat yang merusak akad, syarat yang fasid, menghindari syarat yang fasid. Misalnya kata Musonif di Ta'liq, jika engkau bisa mendahuliku, jika engkau menang, maka engkau berhak mendapatkan satu dinar dengan syarat engkau memberi makan itu teman-temanmu. Ini fasid. maka akadnya menjadi fasid. Karena ini kan namanya tamlik, diberi syarat kok, yaitu menghalangi kesempurnaan tasarruf. Kalau sudah tamlik, sudah diberi hadiah, ya udah. Kemudian dia harusnya bisa mentasarufkan yaitu semaksimal mungkin, tidak dibatasi seperti itu. Wa an yudkhila, yang berikutnya, wa an yudkhila idza kana al-aywatu minhuma muhalilan. Ya. Ini ya tadi sudah kita singgung, kadang itu yaitu iwatnya, yaitu orang yang belum bayar ini urunan. Setor harta, misalnya uang, masing-masing setor ya. Kalau idza kana al-iwat minhuma, jika iwatnya, imbalannya atau hadiahnya itu dari mereka yang berlomba, maka harus memasukkan muhalil, pihak ketiga, orang lain yang ini dia tidak menyetorkan harta. Ya. Karena kalau nggak ada muhalil tidak boleh, ya. Nanti mirip dengan qimar. Maka harus ada muhalil. Dan muhalilnya harus kufuan lahuma, selevel dengan mereka berdua. Muhalilnya harus selevel. Bisa mengimbangi. Ya, misalnya balapan kuda, Zaid sama Amr yang setor biaya untuk hadiah Zaid sama Amr. Ini nggak boleh kecuali nanti datang orang ketiga. Ya, orang ketiga misalnya Bambang. Maka Bambang ini nggak setor uang. Dia hanya muhalil saja agar sah untuk perlombaannya. Nah, Bambang ini harus selevel dengan Zaid sama Amr. Enggak boleh misalnya Bambang itu cuman tinggu apa untuk formalitas saja biar halal, enggak bisa. Ini dia masih belajar kuda, berkuda misalnya, atau masih ya masih kelas apa? Kelas ya amatiran lah, kelas apa? Masih tidak begitu mahir. Padahal Amr sama Zaid ini tingkatnya di level mahir. Sehingga Bambang ini enggak mungkinlah menang, ya. Jauh dari kemungkinan menang, enggak bisa. Ini tidak sekufu, ini enggak boleh. Syaratnya harus sekufu. Dia harus, si muhalil ini harus punya kesempatan, harus bisa menang juga. Kemudian wada batuhu kufuun lida bataihima. Demikian pula tunggangannya, kudanya juga harus harus levelnya sama, ya, nggak boleh kemudian kudanya kecil, ya, yang lomba kudanya besar-besar, terlatih, ya, ini kudanya kecil. Yang yakhudhu ma'akhrajahu idza sabaqahuma, si muhalil tadi, yakhudhu, yaitu si muhalil yakhudhu ma'akhrajahu, yaitu harta atau iwat yang dikeluarkan oleh mereka berdua yang lomba. Idza kan idza sabaqahuma, jika muhalil menang. Jika muhalil menang maka setoran yang disetorkan Zaid sama Amr diambil. Jika muhalil menang. Kalau kalah gimana? Wala yakruma syai'an idza sabaqahu. Maka tidak menanggung apapun kalau misalnya dia kalah. Menang dapat hadiah, kalah ya enggak nanggung. Ini muhalilnya syaratnya gitu. Dan syaratnya harus disyaratkan di saat akad. Wa an yubayyina al-badi'a bi ramyi minhuma. Ini tadi sudah ya di bab di apa? Tentang kaifiyah. Tata caranya ini menjelaskan siapa yang pertama kali memanah. Wa an yubayyina qadral warad. Menjelaskan ukuran dari sasaran. Ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, seperti itu. Wartifa'ahu minal ardi, yaitu dan tingginya dari tanah, seberapa tingginya sasaran. Indukira, jika disebutkan, atau misalnya kalau tidak disebutkan, yaitu tadi contohnya kita mana siap iwatnya nanti kaki yang paling jauh panahannya. Maka enggak perlu menyebutkan gorot sasarannya. Dan tidak menyebutkan tingginya. Kalau sasarannya disebutkan, maka disebutkan ukurannya berapa, tingginya berapa. Kalau enggak disebutkan, berarti tidak perlu ya. Walam yaglib urfun, dan tidak ada urf yang sudah seperti itu. Kalau sudah ada urufnya biasanya ya segini, tingginya segini, ukurannya segini ya. Ya, maka dibawa pada yang biasa digunakan secara uruf. Wa'alam suwab. Apakah orang yang datang menjenguk bayi dan memberi amplop uangnya di uang bayi? Ya, jadi bukan uangnya bayi. Karena apa? Tidak bisa, tidak sah muamalahnya ya. Kalau belum balik, tidak bisa. Dia bukan mutlak tasarruf. Kecuali warisan. Dapat dia itu bayi dapat warisan. Racungan kepiting tadi sudah dibahas. Pendapat dalam mazhab hukum merokok, hukumnya adalah menurut pendapat mu'tamad makruh. Tapi dengan catatan, jika terwujud atau bisa dipastikan itu ada dorornya, maka menjadi haram. Sebagaimana yang kita saksikan pada zaman sekarang ini, sudah ada wujud atau muhakkak terwujudnya hal-hal yang memudaratkan dari dampak rokok, maka hukumnya kalau sekarang berubah menjadi haram. Demikian yang ada di hasil bajuri. Jadi jika sudah ada dampaknya yang jelas, memudaratkan, maka haram. Tapi kalau yang muktamad, kumasalnya makruh, karena saat mengeluarkan pendapat itu ya, bisa jadi apa? Belum ditemukan penemuan-penemuan. Maksud lazim dan jaiz, tadi kan akadnya. Jadi dia bisa cancel, kalau lazim dia nggak bisa cancel, kalau jaiz bisa cancel. Kalau dia sudah dia lazim bagi dia yang komitmen iwat bagi dia nggak bisa cancel, dia harus melanjutkan. Tapi kalau jaiz dia bisa cancel. Muhalil juga ikut lomba, ya harus ikut lomba. Ya muhalil ini harus ikut lomba. Ya muhalil ikut lomba dan tidak. Dan tadi sedepukan dia ikut lomba dan harus ada kemungkinan dia bisa menang. Dia nggak bayar, kalau kalah nggak bayar, kalau menang ya dia dapat hadiah, dapat iwat. Himarul wasi ya terjemahnya keledai liar itu keledai liar, tapi ya keledai liar seperti apa? Allah alam, yang kita tahu adalah zebra itu. Allah alam soal. Coba bisa dilihat di apa Google, itu biasanya ada translate-nya juga, baik itu himar wahsyi ataupun apa ataupun tadi bakor wahsyi. Bakor wahsi itu antelop ya, yang apa tanduknya itu apa panjang itu ya, lengkung-lengkung panjang. Nanti dia di Google nanti ada bakor wahsi. Itu jenis tersendiri ya, jenis apa tersendiri. Sebenarnya himar Kalau himar saja itu kan keledai atau himar wasi, zebra. Kalau bakor, ya bakor. Bakor wasi, antelop tadi. Wa alam biswab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.